nampak benderang kini mengusik tidurku. Terdengar kicauan burung menyambut sang surya dalam nyanyian lagu bahagia. Seakan damai dunia ini tiada terperi. Selelap tidurku serasa alam mimpi. Di kalbu, sudikah kau esokku jelang sehangat rindu. Semesta kasih dalam pelukan dihiasi bunga-bunga aneka rupawan. Kau rambak anisan sepanjang masa bagi hidupku. Mungkinkah kau kan ku bawa serta semata ku melambung jauh ke alam mimpi, alam mimpi. Sejak kau mau merasuk di kalbu, sudikah